Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mubu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini 6 Ramadhan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam karya beliau yang berjudul Wajibuna Tijahi Wulatil Amri wal Ulama. Wajiban kita terhadap pemerintah dan para ulama. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bacakan dari pertemuan kemarin, ingin sedikit saya nukilkan tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di siang hari bulan Ramadan. Ternukil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, yang datang dari sahabat yang mulia Abu Bakar ibn Abdurrahman radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika beliau mengatakan an ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sebahagian sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, bahwasanya sebahagian dari mereka mengatakan laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun min al-'atashi aw min al-har. Yang akan kita bahas adalah keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di siang hari bulan Ramadan, yang mana siang hari di bulan Ramadan, terkhusus di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, memiliki suhu panas yang sangat ekstrim. Bahkan terakhir darajatil hararah, derajat kepanasan yang ada di sana sampai kepada bilangan 48 derajat Celsius. Dan ini ada di zaman sekarang, maka lebih-lebih lagi di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena di zaman beliau tentu lebih gersang, tidak ada bangunan-bangunan seperti sekarang, gedung-gedung perhotelan, menara yang tinggi dan yang seterusnya. Maka di zaman sekarang saja sampai ke bilangan 48 derajat apalagi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat Nabi pernah lihat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari bulan Ramadan bil arji. Al arj adalah sebuah desa yang ada di kota Al-Madinah. Kalau kita perhitungkan jarak dari pusat kota Al-Madinah menuju Al arj kurang lebih 120 km. Masih masuk di bagian kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Apa yang dilihat oleh sebahagian para sahabat Nabi? Yasubbu ala ra'sihil ma. Nabi alaihi salatu wassalam menyiramkan air ke atas kepala beliau. Wa huwa sha'imun, dalam kondisi beliau alaihi salatu wassalam sedang berpuasa. Kenapa hal tersebut dilakukan? Ada dua alasan yang disebutkan oleh perawi, yang ini merupakan keraguan dari perawi tersebut. Apakah alasan yang pertama minal atoshi, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengalami dahaga yang sangat sangat kehausan beliau alaihi salatu wassalam, atau alasan yang kedua adalah au minal har, atau mungkin karena panas yang sangat luar biasa yang beliau ingin mendinginkan suhu badan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila kita melihat keadaan ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya hal yang demikian, yaitu menyiramkan air atau mungkin air dingin di atas kepala kita, gunanya satu, tujuannya satu, untuk menguatkan tubuh-tubuh kita, menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan amalan puasa yang sedang kita kerjakan. Dan ini bukan merupakan aib, satu kekurangan, artinya dia adalah hamba yang lemah, artinya dia adalah hamba yang demikian dan demikian. Tidak, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apabila ada yang melakukan hal tersebut di tengah hari, siang hari bulan Ramadan, maka tidak perlu malu, karena itu adalah bahagian dari fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi setiap manusia, dan berbeda-beda antara satu keadaan dengan keadaan orang lain. Bisa dikiaskan dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum arallahum, begitu pula sebahagian para tabi'in atau atba'at tabi'in, ketika ternukil dari sebahagian mereka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Dia, beliau membuat sebuah bab di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, sebuah bab yang bernama Babun Igtisalus Sha'imi, bab yang menunjukkan bolehnya seorang yang berpuasa mandi untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Dan di dalam bab tersebut beliau menukilkan apa yang dilakukan oleh sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum arda, di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, wa balla bin Umar radhiyallahu anhuma thauban, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah membasahi pakaian beliau, fa alqahu alaihi wa huwa shaimun, dan dilekatkanlah ke badan beliau dalam kondisi beliau radhiyallahu anhuma dalam keadaan berpuasa. Begitu pula ternukil dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Anas ibn Malik mengatakan, inna li abzana ataqahhamu fihi wa ana shaimun, sesungguhnya aku memiliki sebuah tempat pemandian, jadi di tengah-tengah bangsa Arab terkhusus yang ada di zaman Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, mereka akan menampung air dengan tampungan yang cukup besar, yang mana ini terbuat dari macam-macam, ada yang dari tanah liat dan yang seterusnya. Terkhusus yang dimiliki oleh Anas ibn Malik yang bernama Al-Abzan, itu dibuat oleh beliau dari tanah liat. Jadi ketika tanah liat itu dibuat seperti drum besar, yang mana badan Anas ibn Malik, tubuh Anas ibn Malik bisa masuk ke dalam Abzan tadi, ke dalam drum tadi kalau kita bahasakan, maka air yang tertampung di tempat tersebut akan menjadi dingin. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, dalam Ramadan beliau merasa sangat haus. Maka yang dilakukan oleh beliau mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataqahhamu fi, beliau berendam di air dingin tersebut. Dan sekali lagi ini tidak menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik adalah seorang yang lemah, Anas bin Malik adalah seorang yang payah dan yang seterusnya. Tidak. Anas bin Malik tetap menjadi sahabat yang mulia, yang kita dengan amalan terbaik apapun yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menyaingi keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Dalam kondisi beliau sedang berpuasa, beliau kisahkan wa ana shaimun. Jadi itu tidak menunjukkan satu hal yang mengurangi pahala-pahala mereka as-shaimun, atau bisa menjadikan rusak puasa mereka dan yang seterusnya. Tidak, dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah ternukil pula dari Al-Imamul Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, ketika beliau mengatakan, la ba'sa bil madmadati wat tabarrudi lis-shaimi, tidak dipermasalahkan, artinya diperbolehkan, tidak masalah apabila seorang yang berpuasa berkumur-kumur dengan sebuah air yang dingin atau berendam untuk mendapatkan atau menurunkan suhu panas tubuhnya, atau menghilangkan rasa dahaga, rasa haus yang sangat yang sedang dia rasakan. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menyiram air ke atas kepala beliau, yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Anas bin Malik, begitu pula yang ternukil dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhum ardahum alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita hal ini adalah sesuatu yang diperkenankan dan tidak menunjukkan satu aib pada diri seorang as-saim. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ikhwati fillah ya rahakumullah, kita lanjutkan apa yang telah kita baca pada pertemuan kemarin. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Baqiyatus Salaf Samahah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, sebuah syubhat yang mulai tersebar di tengah-tengah koran Arab Saudi, yang mana Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menukilkan syubhat tersebut ketika